فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الشيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟ نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله، وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم. Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus, melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.